Mungkin Tasya mau mencoba untuk berduet, gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Oke, Tasya panggil. Mas Gary. Ayo pacarku, sing ganteng dewe. Nggih, Beb. Kenapa, Beb? Sini loh, sampean. Kenapa, Beb? Kenapa? Aku takutnya kalau sampean di sini, sampean nanti salah fokus. Oh, salah fokus. Iya, nanti sampean ngeliat bidadari yang ada di sebelah kiri. Wow. Nah, dadah dulu dong. Ya, wah. Hai. Hai. Mansalah. Sampean kok pinter ngono sih, Nek Melino? Nah, makanya. Sampean tak taruh di sini, biar gak salah fokus. Begono ya? Begono. Oke, ya. Semoga. Nyuba laba. Kau tiada, sunyi ku rasa. diriku dengan rasa mesra. Kau peluk diriku dengan kasih sayang. Aku tak ingin dirimu disentuh orang. Aku tak ingin dirimu diambil orang. Kau kecup bibirku dengan rasa mesra. Kau peluk diriku dengan kasih sayang. Terima kasih. Asik. Semuain aja uangnya. Terima kasih bos. Kau peluk diriku dengan kasih sayang. Lagi dong apa? Bila kita diambil.